bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu wa syi'ta." Ya. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabi tersebut, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan masyaallah wahdah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Al-zahir annahu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'dhiman wa annahu ja'ala al-amra mufawwadan li masyiatillahi wa masyiati rasulih." Zahirnya bahwasanya ya, sahabat ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi dan menjadikan perkaranya diserahkan, dipasrahkan kepada kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qauluhu aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-istifham lil inkar. Ya, pertanyaan di sini adalah bentuk pengingkaran. Ya, bukan memang bertanya dan membutuhkan jawaban. Ya, ini adalah pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad dumina makna ta'ajub, dan di situ juga terkandung makna ta'ajub, heran. Ya. Pengingkaran sekaligus ya ta'ajub, heran terhadap apa yang dilakukan oleh sahabi ini. Karena wa man ja'ala lil khaliqi niddan faqad ata syai'an ujaban. Siapa yang menjadikan tandingan bagi al-khaliq, sang maha pencipta, maka dia telah melakukan sesuatu yang mengherankan. Ya. Qala wan-niddu huwa an-nadhir wal-musawi. An-nidd adalah an-nadhir wal-musawi, tandingan. Ya. Tandingan, setara, sebanding, sama. Aja'altani lillahi musawiyan fi hadzal amr, itu apakah engkau menjadikan aku sama dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara ini? Qauluhu bal ma syaa Allahu wahda arsadahu nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma yaqta'u anhu asyirk walam yursyidhu ila an yaqula ma syaa Allahu tsumma syi'ta hatta yaqta' anhu kullu dzari'atin an syirki wa in ba'udat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syaa Allah bal ma syaa Allahu wahdah." Ya. Dalam keadaan Ya sudah. Kita jelaskan, boleh untuk mengucapkan apa? Masya Allahu thumma syi'ta atau thumma sya'a fulan, dengan menggunakan huruf atau thumma yang menunjukkan tertib, yaitu bahwasanya kehendak kita, kehendak makhluk, ya, itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini bal masyaallahu wahdah? Ya, bahkan hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan terhadap apa yang memutuskan darinya kesyirikan. Ya, artinya sama sekali diputus. Ya, kesyirikannya dan jalan yang menuju ke kesyirikan tersebut. Walam yursyidhu ila an yaqula masyaallah tsumma syi'ta. Beliau tidak, ya, memberikan arahan masya Allah thumma syi'ta, tidak. Tapi beliau katakan masya Allah wahdah. Hatta yaqta anhu kulla dari'atin an syirki wa in baudat. Ya, sehingga ini memutuskan seluruh celah, ya, yang mengantarkan kepada kesyirikan walaupun itu jauh. Ya. Dari orang tersebut. Ya, dari orang yang berkata tadi, karena dia sudah terjatuh. Ya. Bukan hanya diingatkan, ya, bukan hanya dia, kalau kita ibaratkan misalnya dia jatuh ke lubang kesyirikan, walaupun di sini syirik asghar, bukan hanya sekedar diangkat dari dan diselamatkan dari lubang tersebut, tetapi juga dijauhkan dan ditutup jalan-jalan yang bisa menghantarkan dia ke dalam lubang kesyirikan tadi. Ya. Qala yustafadu minal hadis. Apa faedah dari hadis ini? Anna ta'ziman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lafdhin yaqtadi musawatahu lil khaliqi syirkun. Bentuk pengagungan. Ya, pengagungan di sini mungkin yang diinginkan adalah penghormatan. Ya, bukan pengagungan dalam bentuk ibadah. Ya. Tapi dalam rangka pemuliaan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dilakukan dengan lafaz yang di situ mengandung bentuk penyamaan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu pun dinamakan kesyirikan, syirik asghar, kecuali fa in kana ya'taqid al-musawah fahuwa syirkun akbar. Kalau orang yang mengatakannya betul-betul meyakini sama antara Allah dengan makhluknya, sama antara Allah dengan Nabi kedudukannya. Ya, tapi ini tentu kita husnudzan kepada mereka, para sahabatnya mengatakan demikian, bukan itu. Ya. Dan dipertegas lagi nanti dengan hadis yang berikutnya. Ya. Tetapi mereka keliru di dalam pelafazannya. melafadzkannya, mengucapkannya, ya, dengan ibarah-ibarah yang tidak tepat, yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya, maka diingatkan untuk tidak melakukan demikian. Ya. Ini dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, dan beliau tidak rela untuk diucapkan demikian, Masya Allah wa syi'ta. Ya. Tidak rela beliau untuk diucapkan demikian. Karena mengandung bentuk penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya, lafaz yang bahaya. Ya. Bahkan atas kehendak Allah semata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menepis, ya, dari diri beliau apa-apa yang merupakan hak dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan beliau masih hidup. Apalagi ketika beliau sudah wafat. Ya. Artinya dalam keadaan hidup saja, yang artinya beliau dalam keadaan hidup tentu beliau memiliki kehendak, beliau juga, ya, mampu memberikan arahan, petunjuk kepada kita. Ini beliau dalam keadaan wafat, kemudian, ya, memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi hak dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan hidup saja tidak bisa dan tidak boleh, apalagi dalam keadaan bila wafat. Ya. Barakallahu fiik. Faedah yang kedua, inkarul munkir wa inkana fi amrin yata'allaku bil munkir. Ya. Mengingkari. Inkarul munkar wa inkana fi amrin yata'allaku bil munkar. Bil munkir. Mengingkari kemungkaran walaupun kemungkaran tersebut berkaitan dengan orang yang memungkirinya. Ya. Perkataan Masya Allah wa syi'ta ini kemungkaran. Ya. Pada haknya siapa? Kemungkaran pada haknya Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengingkarinya. Ya, walaupun ini berkaitan dengan beliau. Yang ketiga, anna min husni da'wati ilallahi azza wa jalla an tadhkura ma yubahu idha dhakarta ma yahrum atau ma yuharram, li'annahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam lamma mana'ahu min qawlihi ma sya'allahu wa syi'ta arsadahu ilal ja'iz wa huwa qawluhu bal ma sya'allahu wahdah. Di antara bentuk kebaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau menyebutkan apa yang diperbolehkan kalau engkau menyebutkan apa yang diharamkan. Ya. Oh, ini haram. Yang boleh ini. Seperti hadis sebelumnya. Ya. Sebagian ada yang bersumpah dengan wal Ka'bati, demi Ka'bah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan petunjuk, ucapkan wa rabbil Ka'bah. Ya. Orang-orang mengatakan masya Allah, thumma syaa fulan atau thumma syaa masya Allah wa syaa fulan atau wa syaa. Ganti ucapkan dengan masya Allah thumma syaa atau thumma syaa fulan. Ya. Ada solusinya. Bukan hanya menyebutkan apa yang diharamkan, tetapi apa yang diperbolehkan. Ya, sehingga ketika dia, oh kalau begitu ini haram, apa yang tidak? Tadi kita kasih tahu. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan selesai. Wal ibn Majah ani Tufail akhi Aisyah li ummiha qala ra'aitu ka'anni ataitu 'ala nafarin minal yahudi. Ya, diriwayatkan oleh Ibn Majah dari At-Tufail. Huwa At-Tufail ibn Abdullah ibn al-Harith ini Sahbira al-Azdi, sahabiyun radhiyallahu anhu, walaysa lahu ila hadzal hadis. Ya, dia tidak punya periwayatan kecuali hadis ini. Tufail bin Abdullah. Akhi Aisyah tali ummiha. Saudaranya Aisyah, ya. Li ummiha. Satu ibu, Allah alam nanti belum sempat dilihat tadi. Qala ra'aitu, yaitu ra'aitu fil manam, aku melihat di dalam mimpi. Ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Ya, seakan-akan aku mendatangi sekelompok, ya, dari kalangan Yahudi. Ya. Nafar, pengertian asalnya itu sekelompok. Kalau dikatakan di sini minas salasa ila tis'ah, ya, dari 3 sampai 9. Ya, cuma kalau di kalangan amiyah bahasa keumuman sudah bergeser. Nafar itu menjadi seorang. Ya. Kam nafar, berapa orang? Nafar wahid. Satu orang saja. Ya. Asalnya nafar itu sekelompok orang, bukan satu orang. Nah, jadi hati-hati kalau naik taksi. Ya. Supirnya bilang nafar wahid, nafar 30 real. Oh, senang dia berlima. Nafar satu kelompok 5 orang 30 real. Rupanya satu orang 30 real. Iya kan? Kali 5 150. Belum apa-apa udah tekor dia. Baik. Nah, ini terjadi yang kayak gini. Jadi perlu tahu bahasa orang sebelum, ya, kita sok tahu. Ala nafari minal yahud. Kalau dikatakan di sini berarti nafar minal yahud berapa orang? Tadi 3 sampai 9. Kembali kepada makna asal, sekelompok orang dari Yahudi. Ya. Qultu innakum la antumul qaum laula annakum taqulun Uzair ibnullah. Kataku itu Tufail, innakum la antumul qaum. La antumul qaum maksudnya ini sebaik-baik kaum, sahabat-sahabat kaum. Ya. Ini pujian. Nikmal kaum antum. Sebaik-baik kaum itu kalian. Seandainya kalian tidak mengucapkan ya Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Ya. Uzair ini seorang yang saleh dari kalangan Bani Israel, yang dia menghafal Taurat. Ya. Menghafal Taurat hafal di luar kepala. Ya. Kalau kita hafalannya memang di luar kepala, artinya enggak hafal-hafal. Ya hafal di luar kepala maksudnya mungkin. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan dia adalah Ibnullah. Ya. Bayangkan kalau untung ini enggak terjadi di kaum muslimin. Banyak sekali orang yang khufat menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah tidak ada yang mengatakan mereka anak Allah. Ya. Ini perbedaan akidah luar biasa. Orang-orang Yahudi mengatakan satu orang hafal Taurat dikatakan anak Allah. Uzair ibn Allah. Nah, ini orang Yahudi, Bani Israel juga digitukan. Balas dia. Qalu wa antum la antumul qaum. Kalian juga demikian. Kalian itu sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammad. Seandainya kalian tidak mengatakan masyaallah wa syaa Muhammad. Ya. Atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Baik. Summa marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku melewati sekelompok orang dari Nasara. Ya, nafar di sini apa? Sekelompok. Ya, kalau sampai di Saudi nafar berarti apa? Satu orang. Ingat-ingat ya. Nanti antum pas umrah pas haji enggak tekor. Fakultu innakum la antumul qaum laula annakum taqulun al-masihu ibnullah. Tufail mengatakan juga hal yang sama. Sungguhnya kalian itu sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan al-masih, itu Isa, itu adalah anak Allah. Ya. Qalu wa innakum la antumul qaum, dibalas juga oleh orang Nasara ini. Kalian pun demikian, seandainya kalian adalah sebaik-baik kaum, seandainya kalian tidak mengatakan ya masyaallah wa syaa Muhammad. Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Kemudian ya, ketika pagi harinya aku mengkhabarkan, ya, aku menceritakan mimpiku tersebut terhadap ya, man akhbartu, diibhamkan, tidak dijelaskan siapa. Intinya beliau telah mengkhabarkan, menginfokan kepada beberapa orang. Thumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hal akhbarta biha ahadan? Apakah engkau telah menceritakan mimpi tersebut ya kepada seorang? Qultu na'am, iya. Qala fahamidallahu wa asna alaihi thumma qala ma ba'du. Ya, kemudian yaitu ya ketika berkumpul beliau menyampaikan fahamidallah wa asna alaih. Ya, beliau mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kemudian mengucapkan amma ba'du, fa inna tufailan ra'a ru'yan akhbar biha man akhbar minkum, wa innakum qultum kalimatan yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha, fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad, walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Amma ba'du, sesungguhnya Tufail ra'a ru'yan, melihat di dalam mimpinya, ya, melihat dia bermimpi suatu mimpi, dan dia telah menceritakan mimpinya tersebut, ya, kepada orang-orang yang dikhabarkannya. Dan sungguhnya kalian mengatakan kalimat, ya, yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Ada beberapa hal, ada hal-hal tertentu yang menghalangi aku untuk tidak melarang kalian darinya. Ya, yaitu disebutkan di sini, kata Syaikhul Utsaimin, yamna'uhu al-haya kama fi riwayatin ukhra, yaitu yang menghalangi beliau adalah rasa malu sebagaimana tidak yang lain. Loh, bukannya dalam menyampaikan al-haq itu bukan tidak ada rasa malu di situ? Artinya bukan menjadi alasan ketika harus menyampaikan al-haq. Dijelaskan di sini, walakin laisal haya min inkaril batil, walakin min an yanha anha duna an ya'murahu Allahu bidzalik. Hadha alladhi yajibu an tuhmal alayhi hadhihi al-lafza in kanat mahfuzah. Bukan dikarenakan malu untuk mengingkari kebatilan, ya, bukan malu atau tidak enak, sungkan, bukan itu. Tetapi, ya, yang menghalangi beliau adalah rasa malu karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang wajib untuk kita bawa lafaz ini kepadanya, kata Syaikhul Utsaimin. Yang dari sini kita mengetahui juga bahwasanya asalnya ini adalah syirik asghar. Ya, seandainya itu syirik akbar, maka langsung, ya, harus dijelaskan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastahi min al-haq, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah malu dari perkara yang hak. Walakin al-haya min an yunkira shay'an qad daraja 'ala al-alsinah wa alifahu an-nas qabla an yu'mar bil inkar. Ya, tapi rasa malu di sini adalah mengingkari sesuatu yang telah terjadi pada lisan-lisan manusia. Ya, dan orang sudah terbiasa untuk mengucapkannya sebelum ada syariat, sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingkarinya. Loh, kok bisa? Ya, bisa saja. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya khamar. Kalau kita bicara khamar sekarang, apa hukumnya? Oh, itu dosa besar. Ya. Tapi pensyariatan diharamkannya khamar itu sampai 3 ayat yang turun. ya, sampai ke pengharamannya, betul-betul pengharaman. Baik, ini demikian. Beliau mengatakan mislul khamri bagian nasu yashrabunaha hatta hurrimat fi suratil Maidah. Seperti khamar, ya, manusia masih meminumnya sampai betul-betul diharamkan, ya, pada surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Kalau dari sisi madaratnya, ya madarat tetap ada kan, ya. Tapi ya itu tadi, ya, hikmah yang ada. Farrasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma lam yu'mar bin nahi an anha sakata. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidak diperintahkan untuk melarangnya, beliau diam. Walamma hasalat tambih ala dzalika bi inkariha ulail yahud wan nasara ra'a sallallahu alaihi wasallam annahu la budda min inkariha lidukhulil laum 'alal muslimin bin nutqi biha. Dan ketika terjadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara tersebut, ya, maka beliau memandang bahwasanya, ya, harus diingkari. Sudah saatnya untuk diingkari karena sudah ada celaan kepada kaum muslimin, ya, ketika mengucapkan lafaz tersebut. Yaitu apa? Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Fala taqulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taqulu masya Allah wa sya'a Muhammad, walakin qulu ma syaa Allahu wahdah. Jangan kalian mengatakan ma syaa Allahu wa syaa Muhammad, tapi ucapkanlah ma syaa Allahu wahdah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ya, insyaallah selesai malam ini. Fihi masail. Al-ula ma'rifatul yahudi bi syirkil asghar. Masalah yang pertama, ya, orang-orang Yahudi itu mengetahui tentang syirik asghar. Ya, dalam bab kita ini ada dua. Ya, yang datang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang melalui mimpinya Tufail. Ya. Dan itu dijadikan telah untuk bagi mereka untuk menghantam kaum muslimin dalam keadaan mereka terjatuh pada perkara yang lebih dahsyat, ya, yaitu syirik akbar. Asaniyah fahmul insan idza kana lahu hawan ai idza kana lahu hawan fahima syai'an wa in kana huwa yartakibu mislahu aw ashadda minhu. Seorang itu bisa paham kalau ada hawa nafsunya, ya, terkadang bukan karena ingin memahami tapi karena ada keinginan lain atau karena tujuan lain, ya, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasara ini. Mereka paham bahwasanya ternyata apa yang dilakukan, ya, ketika itu oleh sebagian sahabat itu sebenarnya adalah syirik asghar, dan mereka jadikan untuk menghantam kaum muslimin dalam keadaan tadi mereka terjatuh pada perkara yang semisal bahkan lebih besar. Bukan hanya terjatuh pada kesyirikan asghar, mereka jatuh pada kesyirikan akbar, ya. Mengatakan Uzair ibn Allah itu lebih dahsyat daripada yang mengatakan Masya Allah wa sya Muhammad. Mengatakan Al-Masih ibn Allah yang lebih dahsyat daripada mengatakan Masya Allah wa sya Muhammad. Bukan berarti kita mengatakan Masya Allah wa sya Muhammad benar, ya. Nah, tetapi orang demikian keadaannya. Kita bukan untuk membela diri, tapi kita harusnya mawas diri, jangan seperti mereka, ya. Jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasara melihat kesalahan orang lain, dia bisa melihatnya padahal dirinya terjatuh pada kesalahan yang sama dan jauh lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Asalis qauluhu sallallahu alaihi wasallam aja'altani lillahi niddan fa kaifa biman qala mali man aludhu bihi siwaka wal baitaini ba'dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ya, hadisnya Ibn Abbas tadi. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan mali man aludhu bihi siwaka, tidak ada yang aku bersandar kepadanya, meminta pertolongan kepadanya selain engkau, dan dua bait yang setelahnya. Siapa yang mengatakan ini? Al-Busiri. Ya. Dalam kasidah burdahnya, itu panjang ya. Di antara baitnya disebutkan di sini, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi afwan wa illa fakul ya zallatal qadami fa inna min jawdika dunya wa dharratiha fa inna min jawdika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmullahi wal qalami. Ya. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Kalau dia mengatakan ya akram, kata Syekh Abdul Razak, seandainya dia mengatakan ya ya akramal khaliqi, ya, ini bait-bait menjadi tauhid. Ya, ini bait baitnya menjadi tauhid. Tambah satu alif, bayangin. Jadi ya akramal khalqi, seandainya dia katakan ya akramal khaliqi, ya, dari dia memanggil, menyeru, wahai makhluk yang paling mulia, dia mengatakan wahai sang maha pencipta yang maha mulia, ya, mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, siapa lagi yang aku berlindung padanya selain engkau ketika terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu pada hari kiamat. Ya, kalau bukan engkau yang mengambil tanganku pada hari kiamat nanti, memaafkanku, kalau tidak demikian maka katakanlah ya zallatal qadami, wahai ya kaki yang tergelincir. Fa inna min judika, karena di antara kebaikanmu adalah ke dunia dan darataha, yaitu akhirat, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil dan lauhil mahfud. Ya, itu untuk siapa yang paling berhak? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Andai dia mengatakan ya akramal khaliqi sallallahu alaihi wa sallam. Ar-rabi'atu anna hadha laysa min syirkil akbar liqaulihi yamna'uni kada wa kada. Bahwasanya ini tidaklah termasuk syirik akbar, yaitu mengatakan masyaallah wa syaa fulan. Kecuali kalau dia meyakini bahwasanya fulan itu sama dengan Allah. Tapi asalnya sebagaimana telah disebutkan, ini adalah suatu yang daraja ala al-sinah, yang terjadi pada lisan orang. Ya, kesalahan pada lafaz. Dan ini yang terjadi pada para sahabat. Karena sebagaimana disebutkan, seandainya ini adalah syirik akbar, dari awal sudah diberi tanbih. Ya, liqaulihi yamna'uni kada wa kada. Sudah kita jelaskan. Al-khamisah anna ru'ya as-salihah min aqsamil wahyi. Bahwasanya mimpi yang baik adalah di antara bentuk-bentuk wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah." Ya. Mimpi yang baik adalah juz'un, satu bagian dari 46 bagian nubuwah. kaitannya dengan mimpi Tufail tadi. Dan ini kaitannya dengan masalah yang keenam, annaha qad takunu sababan li syar'i ba'dil ahkam, bahwasanya mimpi yang baik itu bisa menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum, dengan catatan ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Misalnya yang berkaitan dengan syariat kita ya adalah mimpinya Abdullah bin Zaid yang berkaitan dengan azan dan yang lain sebagainya. Berkaitan dengan syariat sebelumnya, mimpinya Nabi Ibrahim ya untuk menyembelih anaknya menjadi syariat. Jadi wahyu yang harus dilakukan. Wallahu ta'ala alam, selesai kita dari bab ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya Senin malam insyaallah kita masuk pada bab man sabbad dahra faqad adallah. Ya, barang siapa yang mencela ad-dahr, mencela waktu, maka dia telah menyakiti Allah. Naktafilahu subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.